السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وإخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' lil Imam Al-Hajjawi, yang masih dalam bab wakalah. Sekarang masuk pembahasan wakil dalam sengketa takroisha. Bismillah, kalau mu'alifu rahimahullahu ta'ala, wal wakilu fil khusumati la yakbidu, dan wakil dalam permasalahan persengketaan, la yakbid, tidak menerima, wal aksu bil aksi, dan demikian juga lawan sebaliknya. Nanti kita jelaskan apa itu di mana. Insyaallah. Baik. Di sini setelah sebelumnya mu'alif menjelaskan konsekuensi dari akad wakalah dalam menjual dan dalam membeli, di mana beliau sebelumnya mengatakan bila seseorang diwakilkan untuk menjual, maka dia hanya boleh menyerahkan barang, tidak menerima uang. Kalau dia wakil dari untuk membeli, dia hanya menyerahkan uang tapi tidak menerima barang. Ya. Kemudian bagaimana dalam wakil dalam sengketa? Wakil dalam sengketa, bila ada orang bersengketa kemudian maju ke pihak pengadilan, ke mahkamah, terkadang seseorang tidak bisa atau tidak mampu atau tidak cakap untuk menjelaskan alasan-alasannya dalam persidangan tersebut, bolehkah dia mewakilkan kepada orang lain? Dalam Islam, dalam fikih, boleh. Ini dinamakan dengan wakil fil khusumah, wakalah fil khusumah, mewakilkan dalam sengketa. Adapun orang yang diwakili, yang menerima perwakilan, ya, sekarang merupakan sebuah profesi, dinamakan dengan pengacara. Ya. Bolehkah profesi pengacara ini si wakil menerima wakalah untuk sengketa, bersengketa? Tentu dia tidak boleh menerima perwakilan tersebut sebelum dia yakini bahwa mewakil orang yang diwakil, orang yang mewakilkan kepadanya itu bisa jadi orang yang tidak benar. Ya. Bisa jadi yang mewakilkan tadi dalam sengketa ini, si wakil atau si pengacara ini yakin bahwa orang ini adalah bukan pemilik hak dari sesuatu tersebut. Tetapi dia mempunyai data-data yang kuat atau dokumen-dokumen yang bisa meyakinkan pengadilan bahwa itu akan menjadi milik dia. Maka dalam hal ini, bila pengacara tahu, haram bagi dia menerima perwakilan, karena dia akan membantu orang untuk menzalimi orang yang lain. Ya. Bisa jadi orang yang mewakilkan tadi adalah orang yang terzalimi. Si pengacara tahu bahwa orang ini berhak terhadap sesuatu tersebut. Bisa jadi properti, bisa jadi tanah, dan suatu barang yang lainnya. Tapi argumennya tidak kuat. Ya, dari sisi hukum legal, umpamanya bukti-buktinya tidak kuat. Umpamanya, dia dari nenek moyangnya yang ke-10, umpamanya. Dari tahun 18, masih zaman Belanda, nenek moyangnya sudah menempati tanah tersebut. Tetapi tidak diurusin oleh nenek moyangnya sampai tahap dia tidak mengurusin surat-surat kepemilikannya, sertifikatnya. Sedangkan orang lain ada yang mengurusin ini dan dia dapat sertifikatnya. Maka dalam hal ini, bagi si pengacara boleh dan bahkan disunnahkan dan wajib bagi dia membantu orang yang terzalimi ini untuk mendapatkan haknya. Kemungkinan orang terzalimi ini bukti-buktinya tidak kuat dan tidak cakap, menjelaskan argumen-argumennya, maka bagi si pengacara dalam hal ini merupakan kewajiban. Tapi bila si pengacara tidak tahu kondisi orang yang mewakilkan kepada dia untuk menjadi wakilnya dalam sengketa dalam pengadilan, maka bagaimana yang terbaik? Wallah ta'ala alam. Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Salam al-Thaymin rahimahullah mengatakan, sebaiknya dia tidak menerima perwakilan, karena di masa sekarang, di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak amanah, banyak orang yang tidak takut kepada Allah, berani mengambil harta orang lain dengan tidak cara haknya. Maka dikhawatirkan nanti dia menjadi wakil dari si orang yang menzalimi. Kembali dalam, jadi profesi pengacara bisa jadi halal, bisa jadi haram. Ya, kapan halal? Cuma satu, ketika dia tahu bahwa orang yang mewakilkan kepadanya, yang datang kepadanya untuk mewakilinya dalam persidangan sengketa, dia tahu orang itu berada pada posisi yang terzalimi, yang hak, yang benar, maka dia boleh menerima persengketaan wakalah dalam hal tersebut. Kembali dalam permasalahan yang dijelaskan oleh muallif, wal wakilu fil khusumati la yaqbid. Wakil dalam sengketa dia tidak boleh menerima barang. Namanya Ahmad dengan Muhammad sengketa salah tanah. Lalu Ahmad mewakilkan kepada Ihsan ya untuk menyelesaikan sengketa tadi. Alhamdulillah Ihsan menang, dimenangkan oleh pihak pengadilan. Ya. La yaqbid, bolehkah Ihsan menerima sertifikat tanah tak bertanah ini? Kata muallif tidak. Karena dia hanya wakil sengketa, tidak wakil untuk menerima. Ya. Wal aksu bil aksi. Dan sebaliknya dengan sebaliknya. Masya Allah. Para ulama menulis matan, mutun, buku-buku induk seperti itu, Ustaz. Dengan sangat ringkas-ringkas. Terkadang mengatakan, wa illa kada. Kalau enggak akan seperti ini. Kalau tidak seperti ini, seperti ini. Ya. Maka perlu penjelasan dari para ulama yang lain seperti dalam kitab lain. Ini maksud dengan wal aksu bil aksi dan sebaliknya dengan sebaliknya. Bila seseorang mewakilkan untuk menerima, ya, Ahmad mewakilkan ke Ihsan, Ihsan tolong terima sertifikat tanah saya dari Muhammad. Ya, Ihsan pergi pada Muhammad, Muhammad, saya diamanahi oleh, dikuasakan oleh Ahmad untuk menerima sertifikat tanahnya yang ada pada kamu. Kata Muhammad, maaf, sertifikat yang mana? Dia tidak pernah ngasih sertifikat apa-apa ke saya. Ini wakil untuk menerima, kan ya? Ya, wal aksu, wakil untuk menerima, bil aksi, sebaliknya. Kalau tadi wakil untuk sengketa, tidak menerima, tapi kalau wakil menerima, bersengketa. Masya Allah. Ibaratnya subhanallah. Kan sebaliknya dengan sebaliknya. Ya. Maka menjadi keharusan bagi si Ihsan, ah Ihsan tadi, untuk bersengketakan Muhammad. Kalau kau Muhammad tidak mengakui, tidak menyerahkannya kepada saya, apa boleh buat? Saya akan bawa anda ke pengadilan, ke mahkamah. Ya. Di mahkamah, alhamdulillah, Ihsan menang, bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa memang ada. Ini dibolehkan. Karena tidak bisa menerimanya kecuali dengan melakukan khusuma, persengketaan. Baik. Itu hasil Syekh. Qala mu'allif rahimahullah, waqbid haqqi min Zaidin la yaqbidu min warasatihi. Ambillah hakku dari Zaid dan tidak diambil dari warisnya. Terus, dari ahli warisnya. Illa an yakula alladhi kibalahu, kecuali yang mewakilkan mengatakan alladhi kibalahu, untuk diambil yang selain dari Zaid. Kibalahu bersama kibalahu itu sisinya. Nah. dari pihaknya gitu. Wa qubid haqqi min Zaidin la yaqbidu min warasatihi illa an yaqula alladhi qibalahu. Kalau mewakil, seseorang mewakilkan, dia mengatakan terima hakku dari Zaid. Ya, pergi dia ke rumah Zaid. Qadar Allah, Zaid meninggal sudah beberapa hari yang lalu. Lalu para ahli warisnya mengatakan, iya, bapak dulu pernah menerima sertifikat tanah dari orang yang menguasakan kepada Anda, Aisan, kata dia. Ini kami serahkan sertifikatnya. Kata mu'alif, la yakbit min warasati. Tidak boleh dia terima itu. Kenapa? Karena lafaznya min Zaid. Lafaz min Zaid mu'ayyan, tertentu. Tidak boleh terima dari para ahli warisnya. Sangat tekstual sekali, sangat rinci para ulama menjelaskan. Illa ayyakula alladhi kibalahu. Kecuali kalau mewakil mengatakan, Ihsan, terima hakku atau sertifikat tanahku dari pihak Zaid. Kalau dari pihak Zaid, bisa jadi wakilnya, bisa jadi ahli warisnya, bisa jadi istrinya dan seluruhnya. Ya. Ini mungkin banyak orang tidak mengerti. Ya, beda satu kata, beda konsekuensi perbuatannya. Baik, Syekh. Wasil saja. Wasil bagi khalil. Hari akhir. Wala yatman wakilul ida'i idha lam yushhid. Dan orang yang diberikan hak perwakilan tidak menjamin barang titipan yang dititipkan yang dikuasakan apabila tidak ada saksi. Bukan begitu. Idha lam yushhid. Wala yatman wakilul ida'i idha lam yushhid. Dan wakil ida. Wakil ida. Kalau tadi wakil menerima, wakil membeli, wakil menjual, wakil sengketa. Sekarang wakil menitipkan. Wadiah. Mamanya Ahmad punya sertifikat. Dia mau buru-buru akan berangkat ke kota lain menggunakan pesawat. Khawatir ditinggalkan pesawat. Dia mengatakan, Ahsan, tolong titipkan sertifikat ini di rumah atau di rumah Ustaz Fulan, rumah Ustaz Ahmad namanya, ya, rumah Ustaz Muhammad, kata dia. Berarti al-ihsan adalah wakil ida, wakil untuk menitipkan. Datang dia kepada Ustaz Muhammad, Ustaz Muhammad, ini titipan dari Ahmad, dia buru-buru tak khawatir tinggalkan pesawat, dia nitipkan ke saya untuk Anda pegang, simpan sampai nanti dia pulang. Ya. Idza lam yushhid, bila dia tidak membawa saksi. Qadar Allah, ihsan tadi dalam menyerahkan sertifikat tadi tidak memanggil saksi. Oke. Okay. Ya, saksi dua orang. Kalau diminta ada Abdul Rahman, ada Abdullah, Abdullah, ya kemari, datang, kenapa? Tolong kamu jadi saksi. Bahwa saya, ya, diwakilkan untuk menyerahkan, menitipkan sertifikat tanah Ustaz Ahmad kepada Ustaz Muhammad ini, ya, untuk disimpannya. Ya, ihsan tadi tidak, kalau ada saksi selesai sudah. Ternyata nanti Ustaz Muhammad mengingkari, ihsan tidak menanggung risiko. Bagaimana kalau ihsan tidak memanggil saksi, langsung saja dia serahkan, ya Ustaz Muhammad, ya, oh iya ya, nanti insyaallah pada waktunya kawan Ustaz Ahmad ingin saya ambil dari saya, ya, tidak ada saksi, la yadman. Dalam kasus ini ihsan tidak menanggung kalau umpamanya Muhammad tadi mengingkarinya. Ya, ini yang dijelaskan oleh mu'alif. Karena memang pada dasarnya wakil itu tidak menanggung kerugian. Dia tidak dapat apa-apa. Kemudian harus menanggung kerugian juga. Ya. Tetapi yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini, lihat. Kalau biasanya memang dalam akad serah terima itu ada bukti tanda terima, ada saksi tanda tangan, dan ahisan tadi menganggap menyepelekan, ya, sehingga itu tidak dilakukan, maka ini dia menanggung. Tapi kalau umpamanya di daerah itu biasanya gampang, apalagi Ustaz Muhammad ini terkenal orang soleh, orang baik, menurut Ustaz gak mungkin dia akan mengingkarinya, ya, maka dia tidak memanggil saksi dan tidak minta surat serah terima barang sebagai titipan, maka dalam ini ahisan tidak menanggung apa-apa. Cukup saya ahisan, nah, karena setelahnya fasal baru lagi masih tentang wakalah juga. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dari penjelasan tambahan dari bab ini, bab wakalah, terkait dengan wakil dalam persengketaan dan juga wakil dalam titipan. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung untuk memperdalam pembahasan, kami persilahkan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Baik, kita terima via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Mabdillah, yang mau di Pak. Silakan, Mabdillah. Saya begini, Pak Ustaz. Ada seorang anak meminjam uang kepada ibunya. Ternyata ibunya ini meninggal sebelum dibayar, Ustaz. Nah, bayarnya ini ke mana? Apakah ke saudara-saudaranya sebagaimana, Ustaz? Oh, iya. Baik. Taib, kamu itu saja pertanyaannya. Iya. Baik, jazakallah khair, kita akan sampai jawabannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi tabi'in wa ba'du. Pertanyaan Muabdillah dari Mamuju. Seseorang meminjam anak meminjam uang atau meminjam uang kepada orang tuanya, ibunya. Sebelum dia lunas membayarnya, ibunya wafat. Kepada siapa dia bayar? Kepada ahli waris. Dan tentunya anaknya ini bagian dari yang berhak menerima waris. Bapaknya pinjaman tadi sebanyak 10 juta. Maka dia mengatakan, ibu juga ada uang yang saya pinjam 10 juta. Ketika membagi waris, suami dari yang meninggal tadi kalau masih hidup dapat 1/4, bapak dan ibunya dari yang meninggal dapat 1/6, 1/6, anak laki-laki, anak perempuan 1:2. Ya, ada 10 juta di tangan salah seorang anak perempuan atau anak laki-laki. Dia mengatakan, dia mereka hitung inventaris, mereka data semua ada harta ibu. Kata mereka, kata anak yang minjam ini, ada, ini 10 juta masukin ke situ juga, karena saya berhutang kepada ibu belum saya bayar. Nanti dibagi ini kepada para ahli waris semuanya, termasuk yang berhutang ini juga akan dapat dari utang yang akan dia bayarkan itu. Jazakumullah khair atas penjelasan jawabannya. Demikian Muabdillah di Mamuju, barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan kembali yang kedua di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umu di mana? Novi di Jakarta. Silakan, Ibu Novi. Iya, gini Ustaz, saya mau tanya, apa benar diperbolehkan sistem dropship yang sudah disetujui harga jualnya antara dropshipper dengan produsen? Dan bagaimana hukumnya mengirim barang atas nama dropshipper tersebut? Dimohon penjelasan beserta dalilnya, Ustaz. Jazakallahu khair. Allahumma barik. Nah, barakallahu. Sekarang jazakallahu khair, Bu Nafi, kita akan simak jawabannya. Dropship. Apakah boleh jual beli transaksi dropship? Dropship adalah salah satu sistem transaksi jual beli di mana penjual tidak memiliki barang, lalu dia umpamanya sebagai ilustrasi, dia melihat suatu barang atau dia beli suatu barang di marketplace dan dia dapatkan dengan harga yang murah, kualitas yang bagus dibandingkan di toko-toko offline. Ya, umpamanya dia dapatkan dengan harga 70.000 suatu barang, suatu produk. Dan di toko-toko offline dia tahu harganya lebih dari 100.000, 110, 105, bervariasi. Maka timbul keinginannya untuk melakukan dropship mencari keuntungan. Dia tulis spek dari barang yang dia beli ini yang sudah diterimanya, kemudian difoto dan diletakkannya memanji akun-akun sosialnya. Ketika ada orang yang membeli kepada dia, anggap kita katakan nama orang ini namanya Ahmad. Ketika ada orang yang beli kepada Ahmad ini, ya di akunnya dia, oh ini murah. Ya Ahmad tadi dia dapat harga dengan 60 ya. Dia jual umpamanya 70. Dia jual umpamanya dengan harga 80. Sudah untung dia 10.000 per item. Dia di luar ongkos kirim tentunya. Maka ketika ada orang yang ingin membeli kepada dia 70, orang dia terima, dia katakan tidak akan transfer ke rekening dia. Setelah uang masuk, Ahmad melakukan transaksi ke marketplace yang tadi dan memilih fitur atau khana atau kolom dropshipper. Dia klik, kemudian dia transferkan dan dia tuliskan alamat orang yang tadi beli ke dia. Dan dia minta dia tuliskan namanya sebagai penjual pengirim kepada si konsumen dari Ahmad tadi. Ini ilustrasinya. Di sini apa yang terjadi? Ketika Ahmad menjual barang kepada konsumennya, Ahmad tidak memiliki barang. Ya. Dan barang juga belum diterimanya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Hakim bin Hizam diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, di mana Hakim menanyakan, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni al-bay' alladhi laysa 'indi. Afa abi'uhu minhu thumma abta'u lahu min as-suq?" Qal, "Ya ibn akhi, la tabi' ma laysa 'indak." Ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli barang yang tidak ada padaku. Ya, barang yang sedang tidak ada padaku. Berarti dia pedagang atau bukan pedagang? Cuman sekarang waktu ini di offline. Pada saat seseorang itu membeli, barangnya sedang habis. Ya, bolehkah aku jual kepada dia barang tersebut, lalu aku pergi beli ke pasar? Apa jawaban Rasulullah? Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki, yang tidak ada padamu. Ya. Maksud Rasulullah jangan jual sesuatu yang tidak di sisimu. Ini bukan sekedar beli saja, tapi diterima dulu baru boleh dia jual. Dalam kasus ini, dalam kasus dropship tadi, sama persis dengan hadis Hakim bin Hizam ini, di mana ya konsumen beli kepada Ahmad, Ahmad menjual sedangkan barang tidak ada pada sisi dia, baik belum dimilikinya, ya belum dibelinya dan belum juga diterimanya. Lalu bolehkah dia jual? Lalu pergi ke pasar, lalu pergi ke marketplace. Dia beli dan minta dikirimkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau jual barang yang belum ada di sisimu. Dan dalam jual beli dropship tadi, ini menjual barang yang belum dibeli dan belum diterima. Kalau saja sudah dibeli tapi belum diterima, belum boleh dijual. Ya. Ada seseorang datang kepada toko Ahmad. Ahmad ini tokonya toko beras. Orang ini ingin beli umpamanya beras rojo lele 1 ton, dia butuh umpamanya kenduri, walimahan, ya anaknya nikah 3 orang sekaligus, tentu 1 ton dia butuh beras rojo lele. Pedagang Ahmad ini biasanya ada barang dan dia menjual di gudangnya, ada tapi pas sedang habis, nggak cukup, ada paling umpamanya 30 kilo atau 20 kilo. Maka apa yang bisa dilakukan oleh pedagang offline seperti ini? Dia akan hubungi supplier. Pak, ada beras stok beras pada Anda sebanyak 1 ton. Supaya bilang ada, kemudian tersekarang atau gimana? Ya udah, ini sekarang saya transfer berapa harganya? Harganya 1 ton sekitar 10 juta. Ini saya transfer ke Anda sekarang ya, online. Dia transfer. Sudah dibeli dan sudah dibayar. Ya, tapi masih di tangan supplier. Dalam kasus ini, Ahmad belum boleh menjual ke konsumen ini. Sudah dimiliki, sudah, tapi belum diterima. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan la tabi' hatta taqbidahu. Jangan engkau jual sebelum barang yang kau beli tadi engkau terima. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apa hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan menjual barang yang sudah dibeli tapi belum diterima? Kata beliau, dzaka bidarahim bidarahim wa ta'am murja. Karena sesungguhnya yang terjadi dalam kasus ini, dia menjual barang yang sudah dibeli yang belum diterimanya, ya, adalah itu tukar uang dengan uang, sedangkan barangnya belum diterima, tertunda. Ini artinya Ahmad transfer 10 juta kepada supplier, kemudian dia jual rojol ini tadi kepada pedagang pembeli di depannya. Tentu dia jual lebih dari 10 juta, umpamanya 13 juta. Berarti uang 10 juta yang dibayarnya ke Ahmad, ke supplier, dia tukar dengan 13 juta dari pembelinya. Berarti ini adalah riba, 10 juta ditukar dengan 13 juta. Oh, ini kan jual beli beras bukan tukar uang. Mana jual beli beras? Berasnya kan belum diterimanya. Yang Anda harus uang dengan uang. Maka dalam hal ini, selain ini mengandung gharar, ini juga mengandung unsur riba dalam dropship ini. Dalam dropship tadi, pertama, dia belum memiliki barang sudah dijualnya. Kemudian, dia tidak menerima barang, tapi langsung dia kirimkan kepada konsumennya. Berarti di sini, yang pertama, menjual barang yang belum dimiliki adalah gharar. Kemudian, menjual barang yang belum diterima adalah riba. Terjadi gharar dan riba dalam kasus dropship. Wallah ta'ala alam. Atas penjelasan dan alhamdulillah terperinci demikian Ibu Novi, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan Ibu dan juga bagi penanya yang sama di layanan pesan singkat kami. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan pertanyaan yang ketiga. Silakan di 0218236543. Bagian yang baru bergabung dalam pembahasan wakalah secara khusus, kita terima kembali pertanyaan via telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Samsul dari Lampung. Pak Samsul silakan. Ahlan ya. Pak, silakan. Mau tanya, saya pengurus koperasi. Insyaallah. Terus ada pedagang menawarkan barangnya ke anggota koperasi. Dan sudah deal antara pedagang dengan pembeli anggota koperasi, dari anggota koperasi. Kemudian pedagang ini memberikan bonus ke pengurus. Katanya ini untuk pengurus, katanya. Apakah ini halal atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khair Pak Samsul, kita simak jawabannya. Kasusnya pedagang bertransaksi dengan anggota koperasi, kemudian setelah transaksi terjadi, pedagang memberikan hadiah kepada pihak pengurus koperasi. Wallahu ta'ala alam, kalau kasusnya tidak melalui koperasi, ya, akad jual belinya pun akad jual beli tidak ada hubungan dengan koperasi, dia hanya sebagai anggota saja, ya, maka hukum asalnya tidak ada masalah dia memberikan hadiah, pedagang memberikan hadiah kepada pengurus koperasi tadi. Wallah ta'ala alam. Demikian Pak Samsul, dari pertanyaan Bapak jawabannya demikian, barakallahu fik. Baik, kami terima pertanyaan via telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Ya baik, alhamdulillah. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang suami melakukan kerja sebagai penanggung jawab perusahaan, bekerja sama dengan investor untuk menjalankan usaha. Belum berjalan usahanya, dana tersebut dibawa kabur oleh perusahaan, oleh karyawan perusahaan suami. Nah, lalu saat ini yang dikejar adalah suami karena penanda tangan kerja sama itu adalah suami sebagai penanggung jawab. Nah, saat ini suami akan mengajukan pinjaman kembali ke perusahaan non-bank untuk menutupi pinjaman si investor tersebut. Nah, di situ ada persyaratan dimintakan persetujuan istri. Lalu saya berkeberatan, Ustaz. Nah, itu karena saya khawatir. So, pinjamannya ada pertambahan, Ibu? Ada, Ustaz, ada pertambahan. Ada pertambahan riba, ya enggak boleh suami ya, riba. Mengikutkan istrinya dalam perbuatan riba. Iya, jadi dan bahkan kewajiban istri untuk menasihati suaminya untuk keluar dari riba tadi. Hadapi saja bagian dari cobaan, dari musibah hidup, tantangan hidup, hadapi dengan baik. Jangan lari dengan berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mendapat musibah, lari kepada Allah, menuju kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, bukan dengan mengatasi masalah dengan bermaksiat kepada Allah. Harusnya dia jatuh kepada satu musibah, sekarang dua musibah terjadi. Dikejar-kejar pihak yang berpiutang, kemudian sekarang akan dikejar perang melawan Allah karena dia melakukan pinjaman riba. Iya, Ustaz. Ingatkan suami akan hal ini, bersabar akan hal tersebut, terima apa adanya. Iya. Nah, untuk utang yang tadi, Ustaz, apakah pertanggungjawaban suami kepada Allah nanti itu tanggung jawab pribadi atau seperti apa, Ustaz? Itu lihat kondisi terjadinya penggelapan uang dari karyawannya dia. Apakah ada tindakan kelalaian dari pihak suami yang diamanahkan oleh investor, ya, atau tidak? Sekarang akad antara investor dengan suami apa, Ibu? Pinjaman atau investasi? Investasi, Ustaz. Berarti rugi, dia juga menanggung rugi investornya. Iya, tapi belum berjalan, Ustaz. Ya, walaupun belum berjalan, ini kan bagian dari kerugian. Di mana terjadi pencurian oleh pihak karyawan si pengelola. Cuman dilihat, bila pengelola ada unsur kelalaian, ya, yang harusnya dana sebesar itu tidak disimpan di kantor atau tidak, pokoknya dengan cara yang sangat safety dan aman, tetapi dia lalai melakukan hal tersebut tidak sesuai dengan standar umumnya, ini ia suami bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi kalau dia sudah melakukan standar keamanan dalam menerima dana dan pengelolaan dana dan menyerahkannya ke bank syariah atau ke tempat yang aman, namun orang kepercayaannya ini bisa mengelabuinya, ini di luar kemampuan dia. Dia menurut di sisi Islam, dia tidak menanggung kerugian hal tersebut. Iya. Karena memang untuk lembaga yang syar'i yang untuk menjembatani untuk menutup itu, saat ini apakah sudah ada, ya, Ustaz? Untuk. Maksud Ibu apa? Saya tidak tahu maksud Ibu apa. Iya, maksud saya kan untuk sengketanya ini kemana gitu diselesaikan atau? Iya, Ustaz. Sengketa, setahu saya, wallahualam, pengadilan agama sekarang juga menyelesaikan sengketa dalam muamalat, dalam bisnis, secara tinjauan syariat Islam. Demikian. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair pada umat dan semoga Allah mudahkan urusannya, ya, dan memberikan kemudahan bagi suami untuk menyelesaikan perkaranya. Sedikit Ustaz Ihsan. Banyak kaum muslimin, kaum muslimat ya. Ya, ketika mereka ditimpa musibah, mereka tidak tadarru' kepada Allah. Lamma ja'ahum ba'suna tadarru'. Yang seharusnya ketika datang musibah dari Allah, mereka kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya, ketika itu Allah akan sayang dengan mereka. Dan ini bagian dari Allah cinta kepada hambanya. Allah berikan kepada dia musibah agar hamba tersebut kembali kepada Allah. Tetapi syaitan menghiasi orang-orang yang sedang dalam kondisi kalut dan musibah ini untuk lari menjauh dari Allah, melakukan dosa besar yang lainnya, yang lebih besar dari yang pertama, sehingga musibahnya akan bertambah-tambah. Kalaulah dalam tadi dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan mudahkan urusannya. Tapi dia malah melakukan dosa besar, melakukan riba. Sekarang musuhnya dua, manusia dan perang melawan Allah. Musuh manusia bisa dikelabui, tapi perang melawan Allah, semua makhluk akan tahu berakhir dengan kehancuran si makhluk, dunia dan akhirat. Maka nasihat kepada orang-orang yang mendapat musibah di dalam hidupnya, jangan musibah ditambah dengan musibah yang baru. Kembali kepada Allah, hadapi dengan baik. Kalau ingin mencari solusi, cari solusi sesuai syar'i. Kalau ada aset yang bisa dijual, dijual, ya, bukan dengan melakukan perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala. Terus. Alhamdulillah khair atas tambahan faedah dan nasihat yang disampaikan Ustaz buat pertanyaan dan juga kita semua. Jazakumullah khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wakalah persengketaan yang menjadi pertanyaan, sebagaimanakah dhabit atau kaidah syar'i dalam amaliyah di pengacara? Tadi disebutkan ada hanya satu yang dibenarkan. Bagaimana penjelasan secara hukum syar'i? Mohon penjelasan sekali lagi. Jazakallahu khair. Ya Allah. Ya. Menjadi pengacara wakil dalam sengketa di mahkamah, ya, tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, si pengacara tahu benar bahwa orang yang mewakilkan kepada dia, orang ini dalam posisi yang benar, berhak, pemilik hak yang sah. Setelah dia cek, dia pelajari kasusnya, dia yakin dia adalah orang yang benar. Dalam hal ini boleh dia menerima perwakilan ini, dan halal dia menerima upah ini. Ya. Bentuk yang kedua, setelah dia pelajari sebelum dia maju ke menjadi pengacaranya di pengadilan, dia tahu bahwa orang ini dalam posisi yang orang yang zalim. Maka kewajiban dia menasihati orang tadi dengan mengatakan, saya tahu kamu orang yang zalim. Walaupun secara hukum legal di pengadilan engkau bisa memenangkan kasusnya, saya bisa memenangkan kasusmu, tapi bagian dari menasihati orang yang zalim, saya tidak akan mau melakukan hal itu. Karena Anda berdosa dan pun saya berdosa. Karena dalam Islam, keputusan pengadilan tidak merubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Artinya, pengacara tadi tahu bahwa orang ini berada dalam posisi yang tidak benar, tetapi melalui pengadilan, dan pengadilan memutuskan dengan secara sah dan legal bahwa ini bisa menjadi haknya dia, tanah ini atau properti atau apalah namanya. Ya. Apakah keputusan pengadilan tadi yang memutuskan ini menjadi hak orang yang zalim ini, menjadikan ini halal diterimanya, barang ini halal digunakannya, dan fee yang diberikannya kepada pengacara juga halal? Tidak. Jangankan pengadilan manusia biasa, pengadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya, kalian bersengketa, mengajukan sengketa di hadapanku. Wa la'alla ahadukum alhana bi hujjatihi, dan kemungkinan salah seorang dari yang bersengketa memberikan argumennya dengan sangat bagus dan meyakinkan, ya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa inna ma aqdi lahu biqit'atin minan nar fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar falyastaqil aw listakthir. Siapa yang kemudian dalam kasus kita aku putuskan ini menjadi milik dia, padahal dia sebetulnya bukan milik dia, tapi karena dia pandai menyusun bukti dan menyampaikan argumen sehingga aku meyakini ini adalah milik dia. Kata Rasulullah, yang sebetulnya bukan milik dia, yang aku berikan kepada dia adalah potongan neraka. Silahkan diambil sedikit atau ambil yang banyak neraka itu. Ya, itu keputusan Rasulullah. Apalagi keputusan pengadilan manusia di akhir zaman. Ya, tidak merubah hak orang menjadi halal. Ya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang berprofesi sebagai pengacara, yakini betul ini yang menguasakan kepada Anda siapa. Bila yakin Anda dia berada di jalan yang hak, yang benar, memang dia berada posisi yang benar, menjadi keharusan Anda untuk membantunya menyampaikan argumen-argumennya, mengumpulkan bukti agar orang yang terzalim ini mendapati haknya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan atas jawaban dan tambahan faedah dari apa yang disampaikan. Demikian pertanyaan yang bertanya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat, menyambung pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan dropship. Apabila barang yang ditawarkan transaksinya, tapi kami ulangi, melanjutkan dari yang jual beli tadi, gimana kalau transaksinya, artinya bayarnya kalau barang sudah ada walaupun penawarannya sebelum barang ada di tangan, Ustaz, bagaimana hukumnya? Jual beli bukan serah terima barang. Serah terima barang itu konsekuensi dari jual beli. Jual beli adalah akad, ijab dan qabul. Ya, bila dia tekan tombol saya beli, ya, itu berarti dia ijab. Kemudian datang notifikasi dari pemilik situs yang menampilkan gambar, bukan pemilik barang. Karena dia dropship, kalau pemilik barang bukan dropship namanya. Ya, kalau datang notifikasi, ya saya jual. Walau belum ada serah terima uang, itu namanya sudah jual beli. Sudah terjadi akad. Ya, walaupun bayarnya nanti, bayarnya kapan? Berarti hukumnya sama seperti yang awal ya, Ustaz, ya? Sama. Jazakallah khair. Demikian ukhti Khairiyah di Bogor. Dapatnya ini menjadi jawaban pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fik. Kecuali ya Anda tidak tekan tombol beli. Aina. Anda hanya mengatakan saya mau ingin barang tersebut. Berarti enggak ada beli kan? Mau ingin barang tersebut dia bisa jadi gratis, bisa jadi minta, bisa jadi beli, bisa apa. Ya. Nanti akad jual belinya setelah barang saya terima. Ya, tentu penjual tidak mau, risiko kan tangan dia. Nanti anda nggak jadi beli. Ya, Allah taala. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya ditawari untuk memasarkan perumahan dan saya mendapatkan komisi bila ada unit yang terjual. Akan tapi konsumen yang membeli diharuskan melakukan akad kredit di bank konvensional, Ustaz. Bagaimana hukum fee yang saya terima itu, Ustaz? Kalau Anda di kuasakan untuk menjualkan, nah, ya, tetapi Anda tidak akan mengurusin masalah teknis transaksinya, dia pakai bank pakai apa, Anda tidak ada masalah. Tapi kalau Anda urusin sampai KPR-nya, kredit ribanya di bank konvensional tadi disetujui, berarti Anda masuk tolong menolong dalam berbuat riba. Ya. Jangan lakukan, kalau Anda lakukan tidak dapat fee pun Anda sudah berdosa membantu orang berbuat riba. Dapat fee atas perbuatan dosa, fee-nya berarti adalah haram. Dan tambahan, bagaimana kalau dia hanya sebatas menjualkan, walaupun diketahui bahwa transaksinya akan akan menggunakan bank konvensional yang ditetapkan oleh developer? Dia bisa, dia kalau dia sekedar menjualkan dan tidak ada konsekuensi transaksi melalui bank konvensional, kan bisa terjadi melalui bank konvensional, bisa jadi tidak. Bisa jadi dia beli cash. Nah. Ya. Esok. Dia hanya marketingkan saja, nanti transaksinya di kantor bagian administrasi. Nah. Umpamanya. Ya. Dia bisa dia dengan cash, alhamdulillah halal. Bisa juga dia melalui bank syariah yang tidak ada ribanya. Nah. Alhamdulillah bagi dia halal. Ya, bisa juga dengan KPR. Ya. Dari tiga ini, dua halal, satu haram. Dan mungkin dari kasus tiga ini, kecuali kalau pihak developernya mengatakan tidak ada dengan bank syariah, hanya ada dengan, kalau enggak cash, enggak dengan KPR. Nah. Berarti satu banding satu. Nah. 50-50. Kesempatan, maka ini, dalam kasus ini, lebih baik tidak. Jangan ada di marketingkannya. Karena kesempatan untuk yang halal sangat seimbang dengan yang haram. Nah. Tapi jazakumullah khairan, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Jam kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, tolong nasihatnya, bagaimana cara menghilangkan riba, karena hampir semua harta yang saya miliki ada unsur ribanya, Ustaz. Karena saya lakukan itu sebelum berhijrah atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, saya tidak bisa menjelaskannya karena penjelasannya dia mengatakan hampir seluruhnya riba-riba yang seperti apa. Baik. Ya. Karena sebagian betul terjerat dalam riba, tapi sebagian ada yang was-was. Nah. Yang was-was itu artinya apa? Udah enggak mungkin kita hidup zaman sekarang ada riba semuanya. Pemerintah pinjam uang dengan riba, membangun fasilitas umum dengan riba, ya. Kemudian kita pakai bank itu dari riba, bahkan uang kita kalau tidak dari emas dan perak juga uang riba. Ini was-was namanya. Ya. Maka saya tidak bisa menjelaskan apa yang ditanyakan karena pertanyaannya tidak jelas. Ya. Nah, kecuali dia mengatakan saya dulu bekerja di bank riba, ini iya jelas. Atau kalau dia mengatakan saya bekerja di tempat yang halal, kemudian saya tabung uang saya di bank konvensional dengan cara deposito, ini jelas bagaimana cara membersihkannya, ya, dan seterusnya. Baik, jazakumullah khairan atas nasihat dan tambahan faedah dari bentuk pertanyaan yang kiranya mungkin lebih diperinci. Dan jazakumullah khairan atas pendengar yang bertanya, kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan wakalah secara khusus, kita terima kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ibu Sri di Padang. Baik, silakan Ibu Sri. Silakan, Bu. Saya ibu rumah tangga, Ustaz. Iya, Ibu. Umur 65 tahun. Sudah ditinggal suami. Suami meninggal wafat begitu. Terus. Iya, Ustaz. Yang saya tanyakan, biaya saya hari-hari ini kan dikasih anak. Anak saya kan kerjanya di bank konvensional, Ustaz. Dulu saya pernah bertanya sama Ustaz bahwa saya boleh memakan uang yang dikasih anak saya itu. Yang sekarang yang saya tanyakan, Ustaz, sisa dari uang yang dikasih anak saya itu boleh saya ikut berkorban atau sedekah atau apanya Ustaz? Iya, Ibu. Pertama, selalu doakan anak dan nasihati dia agar mencari rezeki yang halal. Ya. Adapun dalam kasus ibu yang tanyakan tadi, kalau memang ibu tidak mendapatkan rezeki yang lain, tidak ada peninggalan dari suami atau pensiunan suami, dan aset-aset pun tidak ada yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup, status ibu halal menerima pemberian anak yang bekerja di bank konvensional tadi, ya, karena statusnya adalah sebagai fakir miskin. Dan sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dan Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa uang yang haram dalam kasus haram riba, ya, beda dengan uang zalim seperti korupsi. Dengan uang haram riba tersebut halal untuk fakir miskin, ya. Karena kenapa? Karena ini diterima oleh anak si ibu tadi bekerja di bank konvensional, pemberinya bank redo memberikannya, tetapi cara transaksinya tidak halal karena Allah murkai perbuatan anak tersebut bekerja di bank riba tadi, ya. Maka uang yang seperti ini boleh untuk para fakir miskin, ya. Bagaimana, seberapa banyak boleh untuk fakir miskin? Boleh seluruhnya, jawabannya, sampai menutup kondisinya sebagai fakir miskin. Umpamanya kebutuhan bulanan seorang ibu yang bertanya tadi, sebulan untuk biaya hidupnya, makanan pokok dan hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok, sebanyak 4 juta. Si anak, umbet anak yang bekerja di bank ini memberikan kepada ibunya per bulan 5 juta. Yang halal bagi ibu itu hanya 4 juta, yang 1 jutanya lagi diberikannya kepada fakir miskin yang lain, ya. Atas dasar apa? Sedekah? Bukan. Atas dasar seperti yang tadi, menyalurkan dana yang haram ini untuk fakir miskin yang lain, untuk melepasnya dari kepemilikan si ibu tadi yang sekarang statusnya tidak fakir miskin lagi karena sudah lebih dari kebutuhan pokoknya dalam sebulan. Berarti untuk kurban tidak boleh, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah adalah maha baik, tidak menerima kecuali dari harta anda yang baik. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Nah. Ya. Tapi tadi bukan sedekah, tapi menyalurkan harta haram kepada yang boleh menerimanya. Bisa difahami saya kira. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian Ibu Sri, ya, yang ada di Padang. Demikian jawaban saya, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada ibu dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih via telepon di 0218236543. Baik, kami angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Alhamdulillah, Abu Zahra di Jakarta. Baik, silakan Abu Zahra. Halo. Silakan pertanyaannya. Mohon pencerahan. Anda seorang ketua RW, kadang ada warga yang minta tanda tangan ketua RW untuk proses pengajuan pinjaman di bank konvensional. Dan selalu selaku ketua RW kita memberikan masukan, saran bahwa itu riba dan sebaiknya ada jalan lain, mungkin minjam dengan saudara atau family. Tapi biasa warga menyampaikan bahwa itu sudah mentok, tidak bisa lagi, Ustaz. Lalu akhirnya sebagai ketua RW, akhirnya kita harus tanda tangan untuk pencairan dana tersebut. Apakah ini termasuk dengan bekerja sama untuk menjaga dana riba, Ustaz? Iya, Pak. Terima kasih, Tuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, seorang ketua RW diminta tanda tangannya untuk agar ada warganya yang melakukan pinjaman riba di bank konvensional. Nah. Ya, dalam kondisi seperti yang dijelaskan tadi, dia menandatanganinya. Apakah termasuk tolong menolong riba? Jawabannya iya. Insyaallah. Ya. sebagai seorang kepala yang diberi tanggung jawab ya untuk memberikan rasa kenyamanan dan kerukunan di warganya, ini bagian daripada merusak kerukunan. Karena apa? Bila terjadi umpamanya one prestasi dari warganya ini, tentu akan terjadi penagihan dari pihak debt collector. Nah. Yang dimana mereka menagihnya dengan cara yang kasar dan segala macam, akan merusak keamanan lingkungan atau tidak? Mantas. Pasti akan merusak keamanan lingkungan. Nah. Ya, terjadi ribut dari segala macam. Berarti itu terjadi dari mana? Karena Anda menandatanganinya. Maka ini bagian daripada tidak amanah Anda dalam menerima mikul jabatan sebagai rukun warga. Rukun artinya kan tenang, ya, baik, ya. Ini malah merusak kondisi tersebut. Anda sebagai yang amanah ini bisa membuat solusinya. Tadi umpamanya mentok si warga, oh enggak bisa ke saudara begini-begini, ya. Anda sebagai kepala warga, rukun warga, Anda lihat kasus warga Anda ini yang butuh biaya tadi. Sejauh mana? Apakah memang tinggi, artinya dalam keadaan terjepit sekali umpamanya, anaknya sakit, sudah BPJS enggak bisa untuk menanggulangi kasusnya ini, atau anaknya uang sekolah sudah lama enggak bayar, dia sudah maksimal bekerja tapi tidak cukup karena memang biaya sekolah anak emak tinggi dan banyak, memang pantas untuk dibantu. Nah. Ya. Anda sebagai kepala warga ketok pintu rumah warga-warga yang menurut Anda punya kelebihan harta. Masyaallah. Ya. Bisa Anda mintakan zakat ke mereka. Masyaallah. Ha? Anda mintakan zakat ke mereka, berikan ke ini. Andai umpamanya para orang kaya tadi, tidak, kami sudah berzakat kok, katanya, walaupun enggak dengan warga di sini, ya Anda nasihatin. Anda mungkin berikan selebaran agar warga RW ini berzakat kepada orang-orang warga yang mustahik di sini, jangan keluar dulu demi keamanan daerah, keamanan kita juga, karena kecemburuan sosial merusak kerukunan warga. Terbayang Anda sebuah di dalam perkampungan tadi ada rumah yang megah bagus dengan semua fasilitas yang mewah, samping kiri kanannya orang para mustahik, para fakir miskin, ya. Kalau mobil mewah ini lewat di jalan umum tadi, ya, pecah bannya atau dirampok, kira-kira fakir miskin tadi tergerak untuk membantu? Mereka akan bilang, itu biarin aja, dicobain, dimurkain sama Allah. Ya, kaya tapi enggak pernah berzakat ke kita-kita. Kita tidak menduanya tidak berzakat. Mungkin Anda berzakat melalui lembaga-lembaga nasional, iya. Tapi yang jelas masyarakat sekitar Anda tahu bahwa Anda tidak berbuat kepada mereka. Nah. Ya, himbauan kepala ketua rukun warga dalam hal ini agar berzakat kepada warga sekitar, kalau sudah terpenuhi semuanya, tidak terangkat derajat fakir miskin mereka, bagaimana cara terangkatnya? Dia rukun warga tadi melihat ada mamanya yang kaya tadi mengatakan, ya udah saya bagus ini himbauan dari ketua RW berzakat kepada sekitar, dan ini bukan sekedar isi kepala saya, Rasulullah mengatakan seperti itu, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, zakat diambil dari yang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di sekitar situ. Bahkan salah seorang Gubernur Umar bin Khattab membawa zakat dari daerah Bahrain menuju Madinah. Maka Umar marah mengatakan, "Ma ba'atsuka jabian." Wahai gubernurku, aku tidak utus engkau ke sana sebagai penarik pajak. Yang pajak itu dibawa semuanya ke kota pusat pemerintahan. Tetapi berikan kepada fakir miskin di sana. Dijawab oleh gubernurnya, sudah terpenuhi semua sana, tidak lagi fakir miskin. Baru dibawa ke pusat pemerintahan untuk kaum muslimin yang lainnya. Ini hikmah dari zakat tadi, bisa menenteramkan. Kalau Anda ada orang yang berkecukupan di sana, berzakat kepada kiri kanan para mustahiknya dalam kasus seperti yang tadi, saya yakin harmonis. rusak mobilnya, tetangganya dirampok dan segala macam, ada yang mencurigakan, pasti tetangga-tetangganya menerima zakat selama ini tanpa diminta, tanpa diiniin, mereka akan turun tangan, pasang badan, menjadi tameng orang yang kaya yang berzakat kepada mereka tadi. Walaupun tujuan Anda bukan untuk membeli mereka dengan zakat, tapi hikmah yang diberikan oleh Allah dalam hal seperti ini diantaranya. Ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, demikian jawaban yang disampaikan Ustaz Bapak. Barakallahu fiik, dan sebagai demi pencerahan bagi kita semua, khususnya para RT dan RW mungkin yang bisa memberikan sebuah pelayanan lebih bagi warganya. Barakallahu fiik. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suyut di Pekanbaru. Ustaz, kami rutin memberikan sedekah kepada tetangga yang kami ketahui masuk golongan fakir miskin. Namun belakangan tetangga tersebut bisa membeli motor dengan motor baru secara kredit ribawi. Apakah sedekah ke tetangga tersebut harus kami hentikan, Ustaz, melihat kemampuan dia untuk mengkredit barang motor? Allah barik fik. Kalau zakat, ia harus kepada para fakir miskin. Zakat wajib. Ya, dan wajib Anda cek kondisi dia, Anda verifikasi. Enggak enak nanya-nanya, Ustaz. Anda nanya-nanya mau ngasih, masa enggak enak? Ya, Anda sampaikan banyak Bapak Fulan, Bapak Bapak Budi, bapaknya mengatakan, Anda katakan, saya kan biasanya berzakat. Pak Budi kan tahu dalam Islam zakat itu bagi fakir miskin. Boleh enggak saya tanya-tanya kondisi keuangan keluarga Pak Budi? Insyaallah enggak ada yang keberatan kok. Ya, menanya berapa pengeluaran per bulan untuk kebutuhan pokok, Anda hitung, untuk ini Anda hitung. Ya. Berapa pendapatan maksimal? Ya, katakan pengeluaran sekitar 7 juta lah. Dia hitung, dia sampaikan satu persatu, Anda hitung 7 juta. Dia mengatakan maksimal 4 juta setengah. Ya, itu kadang istri sudah ikut bantu juga. Berarti kekurangannya, ada kekurangannya 2.500.000. Nah, itu boleh Anda berikan zakat kepada dia 2.500.000 dikali 12. Nah, berapa berarti itu? 24 juta. Sekian. 6, sekitar 30 juta. Nah, kalau zakatnya 30 juta halal Anda berikan kepada dia. Nah, jelas itu wajib. Kalau sedekah biasa, sedekah sunnah, ya, tidak perlu sedetail tadi. Nah, ya, dalam hadis bahwa seorang bersedekah ditaruh di suatu tempat dan diambil oleh maling, diambil oleh pencuri, diambil oleh pezina, ya. Jadi kemudian tetap bagi dia bernilai sedekah yang dampak hikmahnya ada. Yang pezina enggak jadi berzina karena sudah dapat uang, yang maling enggak jadi maling karena sudah dapat uang sedekah tadi. Ya. Walhasil, kalau Anda berikan sedekah sambil menasihati dia, tentu akan lebih menyentuh daripada sekedar menasihati tanpa memberikan sesuatu. Nah, Anda katakan, Pak, Masya Allah, alhamdulillah Anda dapat berkah motor, ya, semoga bermanfaat hidup Anda. Tapi kalau motor itu dengan cara riba, dengan cara leasing, bukan keberkahan yang Anda dapat. Nah, ya, lalu kalau dia dia kan akan menyampaikan alasan-alasan, oh saya penting begini, begini, begini. Anda nasihatin, bagian dari seorang kewajiban seorang muslim bagi muslim yang lain, bukan keadinun nasihat. Agama adalah saling menasihati. Jangan biarkan kaum muslimin yang terjatuh di dalam dosa besar seperti ini. Nah, ya, kalaupun Anda sungkan untuk nasihat, saya enggak ustaz, ya, sungkan menasihatinya, ya, dan Anda lihat dia butuh untuk itu, berikan dan sampaikan, mohon maaf Pak Anu, tetangga saya yang baik hati ini, saya ada sedikit kelebihan rezeki, tapi mohon maaf jangan bayarkan ke bunga leasing, ya. Tapi kalau ke pokok hutang boleh. Umpamanya dia beli motor dengan leasing tadi, yang dia pinjam uang dari leasing sekitar 15 juta. Nah, tapi yang dia harus bayar ke leasing dengan bunganya 20 juta. Nah, ya, Anda nasihatkan, ini saya bantu hidup Anda, tapi ini uang halal saya berikan kepada Anda. Jangan pakai untuk membayar yang haram. Maksud Bapak, jangan bayarkan untuk bunga leasing. Saya tahu ya, jangan bayar untuk bunga leasing. Saya tidak mau kalau untuk bayarkan untuk bunga leasing. Ini kan bagian dari penasihati tetangga yang selama ini mendapatkan kebaikan dari Anda dan bertambah kebaikan Anda. Sekarang Anda bukan sekedar hanya memberikan harta, tapi memberikan nasihat yang itu jauh lebih besar daripada nilai harta mungkin yang Anda berikan. Nah, Ustaz, masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak Suyut di Pekanbaru ya, semoga bermanfaat. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi hari ini dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kebaikan kepada alam semesta. Nah, kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain, ya. Dan kebaikan tersebut bisa dalam berbentuk harta, bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk doa yang Anda panjatkan agar orang-orang yang di sekitar Anda itu mendapatkan rahmat dari Allah, bukan dimurkai oleh Allah. Karena bila Allah murka kepada mereka, azab akan turun rata, Anda pun akan kena, ya. Maka agar hidup menjadi nikmat di dunia ini, bukan sekedar kita saja yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat tadi kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, nikmat ilmu yang kita pelajari, nikmat iman yang kita rasakan, nikmat harta yang kita dapatkan, kita bagikan kepada orang-orang yang kita cintai, agar cinta Allah kepada kita dan orang-orang yang kita cintai turun untuk semuanya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk hubba amalin yukarribuna ila hubbik. Ya Allah, berilah kami cintamu dan berilah kami cinta agar bisa mencintai orang yang kau cintai, dan berilah kami untuk bisa mencintai amalan-amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.